kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Disiarkan langsung dari Jalan Tempat Tibur Dalam Raya nomor 11A, Radio Gaung Aman kembali hadir bersama Anda, Sobat Nusantara. Dan saya Rifai Samaila, menjumpai Anda dalam talk show khusus di siang hari ini. Seperti biasa, 1 jam ke depan, kami akan memberikan suguhan informasi dan juga pembahasan yang menarik di siang hari ini. Dan ada narasumber tentunya akan kita tanyakan terkait dengan topik yang akan kita angkat di siang hari ini. Dan seperti biasa, kami juga terus mengundang Anda yang ingin berkomentar seputar topik di siang hari ini, menyampaikan komentar Anda dan bisa kirimkan opini Anda, kritik dan juga saran di 0812-1939-9995. Kami ulangi di SMS 0812-1939-9995. Dan di siang hari ini ada satu pembahasan atau satu topik yang akan kami angkat yang cukup menarik dan akhir-akhir ini menjadi satu perbincangan ya di berbagai media, termasuk di sosial media, mengenai ekspedisi Indonesia Biru. Seperti yang mungkin Anda pernah mendengar ya, bahwa di tanggal 1 Januari 2016 kemarin, tim ekspedisi Indonesia Biru baru saja kembali setelah melewati atau melakukan perjalanan selama 365 hari menjelajahi dan menelusuri wilayah-wilayah di Nusantara. Dan apa kira-kira yang dibawa oleh tim ekspedisi Indonesia Biru ini, cerita apa saja, kita akan kupas selama 1 jam ke depan. Dan narasumber saya kali ini tidak hadir di studio Radio Gaung Aman karena mungkin kesibukannya. Dan kita akan menghubungi langsung melalui line telepon dan kita akan menanyakan secara langsung terkait dengan ekspedisi Indonesia Biru. Kita langsung sapa saja di line telepon, ada Mas Dandi Dwi Laksono dan kita akan berbincang tentunya dengan Mas Dandi Dwi Laksono. Yang menjadi pertanyaannya pertama, ini apa sebetulnya yang menjadi latar belakangnya Mas Dandi dan juga kawan-kawan punya ide ekspedisi Indonesia Biru ini, Mas? Ya, pertama kami ingin mendokumentasikan tentang beberapa pengetahuan yang penting yang harus diketahui masyarakat di Nusantara. Dan ada topik yang kami angkat yaitu keadilan sosial dan ekonomi, kearifan budaya dan kelestarian lingkungan. Jadi sehari-hari kami memang bekerja memproduksi video. Dan kami ingin cuti setahun begitu untuk membuat dokumentasi video sendiri. Yang tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada yang bayar, tanpa ada yang sponsori gitu. Tapi sekedar wakilah ini gitu. Oh baik. Tapi sekedar informasi mungkin untuk Sobat Nusantara, Mas Dandi ini latar belakangnya pekerjaan memang sebagai seorang jurnalis gitu ya, Mas Dandi ya? Ya, saya jurnalis video. Jurnalis video di salah satu media ya, pastinya ya. Dan enggak, kami membuat media sendiri. Oh, membuat media sendiri. Betul, tapi memang melayani media-media umum. Baik, baik. Jadi melayani media umum dan kali ini perjalanannya mau independen gitu ya. Artinya mau punya ide sendiri tanpa harus diatur seperti itu ya, Mas Dendi. Betul. Nah, betul, kalau bicara seputar nama dari ekspedisi Indonesia Biru, kenapa dikasih nama ekspedisi Indonesia Biru, Mas? Ya, kami ambil dari konsep ekonomi biru dari Gunter Pauli, di mana konsep ekonomi biru itu menekankan sebuah kegiatan ekonomi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip alam, kerja alam. Dia tidak boleh menjadikan manusia sebagai objek, tapi harus sebagai subjek. Dia harus menjunjung tinggi nilai-nilai lokal. Dan dalam hal ini adalah konteksnya adalah kebudayaan dan sistem sistem kepercayaan maupun sistem pengetahuan lokal. Jadi biru sendiri adalah warna dari planet bumi. Kalau dilihat dari luar, dia planet bumi warnanya biru. Dan planet ini sangat independen. Dia tidak butuh oksigen dari luar. Dia tidak butuh pasokan air dari luar angkasa. Betul. Semua ada di planet ini. Dan ukurannya kecil di dalam tata surya dibandingkan yang lain-lain. Dibandingkan Saturnus, Jupiter, Neptunus, saya kira ya bumi kecil sekali. Betul. Dan justru karena ukuran yang kecil ini dia bisa mensupport kehidupan. Jadi dalam ekonomi pun juga begitu, atau dalam pembangunan juga begitu. Tidak perlu skala besar. Tidak perlu buka sawah sejuta hektar begitu di Papua. Sementara orang Papua makan sagu. Begitu. Tidak perlu menambang batu bara sampai menghilangkan sawah dan perkampungan dengan alasan menciptakan lapangan kerja. Karena orang bersawah pun sudah bekerja. Orang mengangon kerbau pun sudah bekerja. Jadi bekerja tidak harus pakai seragam pabrik, tidak harus berkemeja putih di kantor. Nah, persepsi-persepsi tentang kelokalan, kemandirian ini yang harus dibangunkan lagi di Indonesia, saya pikir, karena kami juga melihat pemerintahan baru ternyata juga meneruskan cara berpikir pemerintahan lama dengan ideologi pembangunanisme, dengan ideologi semua harus disiapkan untuk investor. Ini yang membuat kami perlu merekam bagaimana masyarakat-masyarakat di Nusantara, terutama masyarakat yang memiliki konsep adat, konsep tradisi, konsep ekonomi sendiri ini bertahan melawan apa yang disebut globalisasi, perdagangan bebas, penciptaan lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur. Pokoknya jargon-jargon ekonomi yang selama ini kita anggap mencerminkan kemajuan pembangunan, padahal sebenarnya juga proses pemiskinan, gitu. Baik, nanti kita bahas di segmen selanjutnya lebih detail tentang konsep tadi ya, Mas, karena cukup menarik sebetulnya penemuan-penemuan yang saya sempat lihat di beberapa dokumentasi yang dibuat oleh Mas Dandi dan kawan-kawan, baik video dan juga tulisan. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa bertanya, Mas Dandi ini kan melakukan perjalanan ekspedisi ini, berapa orang, Mas, melakukan perjalanannya? Kami berdua saja dengan sepeda motor. Jadi betul-betul berdua seperti itu ya, Mas, ya? Ya. Baik. Baik. Tadi bisinya sudah dijelaskan kira-kira seperti apa. Boleh cerita sedikit mungkin persiapan dari Mas Dandi. Ini persiapannya sudah berapa lama, Mas? Kemudian tiba-tiba memutuskan untuk jalan gitu ya. Persiapannya sih hanya 2 bulan ya, meliputi riset dan persiapan alat. Juga kendaraan gitu. Tapi menggunakan kendaraan motor bebek 125 cc. Tapi memang peralatan yang agak complicated karena karena perjalanannya sudah kadung jauh dan lama. Kami ingin memproduksi video sebagus mungkin sehingga peralatannya memang ya standar untuk broadcast industri begitu. Ada drone, ada action cam, ada DSLR cam dan macam-macam. Jadi memang persiapannya banyak di alat dan juga riset. Jadi kami, walaupun itu kami tidak bisa meriset semua rute, kira-kira hanya 40% calon rute yang bisa kami riset, 60%nya sangat spontan. Baik, jadi 40% yang sudah bisa diriset, sudah bisa diprediksi seperti itu ya, Mas, ya akan mau buat apa di sana, kemudian 60% sisanya itu otodidak langsung di tempat gitu ya. Spontan seperti itu. Baik, nanti kita akan bahas lagi ya, Mas Dandi, seputar ekspedisi Indonesia Biru ini. Anda Sobat Nusantara, jangan kemana-mana. Yang ingin menyampaikan opininya tentang talkshow kita di siang hari ini bisa langsung kirimkan SMS Anda di 08121939995. Kami kembali setelah yang satu ini. Dihon langit dohotano dohot asa isina na sombar mula mula na rosian si sombar mula na sombar bona jalan na sobino to na ujung na sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 26 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya, tanah, wilayah, dan sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan. Ayat 2, masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengontrol tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah, wilayah, dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain. Ayat 3, negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah, wilayah, dan sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan, tradisi, dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan. Yaku Bambang, asal Bikalteng. Pada kekawalan Nusantara, endau tuh perhatian mihining radio Gaung Aman, suara masyarakat adat Nusantara. Thank you. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Talk Show khusus siang hari ini, masih bersama dengan Mas Dandi Dwi Laksono. Untuk Anda yang baru bergabung, siang ini kami informasikan yang mana di siang ini kita sedang membahas seputar ekspedisi Indonesia Biru. Ada Mas Dandi Dwi Laksono sebagai narasumber dan juga yang menjalankan ekspedisi ini bersama rekannya yang sudah kembali kemarin di tanggal 1 Januari ya Mas Dandi ya. Ya. 1 Januari. Perjalanan 365 hari pasti butuh tenaga sekali ekstra ya Mas ya. Sampai sekarang istirahat ya. Sudah mulai betul ya Mas Dandi ya? Sudah mulai normal. Sudah mulai normal. Jadi kalau perjalanan kemarin kan pastinya tidak dipikirkan istirahat gitu ya Mas. Sekarang sudah mulai sudah mulai normal kembali seperti itu. Jadi 1 Januari 2016 dan mulai perjalanan di 1 Januari 2015 lalu, begitu. Betul. Betul ya. Baik. Mas Dendi tadi sudah sempat cerita latar belakangnya, kemudian maknanya apa ekspedisi Indonesia Biru ini, kemudian misinya apa, persiapannya seperti apa. Nah, kalau saya lihat dari video-video yang ditampilkan juga sepertinya memang sangat-sangat profesional sekali dibuatnya, sudah tidak seperti mungkin film-film dokumenter seperti biasa gitu ya Mas ya. Ini ada alurnya, kemudian ada proses editingnya. Itu seperti apa Mas? Apakah dilakukan sambil perjalanan itu berlangsung, kemudian ada yang mengeditnya di Jakarta, itu seperti apa? Apa menunggu Mas Dendi dan kawan-kawan pulang dulu baru kemudian diolah? Jadi seperti filosofi kami tentang planet biru tadi, bernama bumi tadi, dengan konsep independensinya, kami juga mengerjakan semuanya sendiri dan di jalan. Jadi semua video itu kami produksi, kami edit juga di jalan. Karena itu sekarang sudah ada 6 video, ada 6 film utuh yang sudah bisa disaksikan di YouTube, di kanal Watchdog Image. Itu ada film tentang Badui, tentang Kasepuan Cipta Gelar, ada film judulnya Samin versus Semen, ada Kala Benoa tentang reklamasi di Teluk Benoa Bali, ada Demahuses tentang pembukaan sawah 1 juta hektar di Papua yang akan menggerus lahan-lahan sagu. Terus ada Lewa di Lembata tentang perburuan ikan paus dan pasar barter. Jadi ada 6 ya, ada 6 film dokumenter utuh yang sudah kami upload. Dari rencana sekitar 33 calon film nantinya. 33 calon film? Ya. Jadi baru ada 6 yang sudah mulai di upload di Watchdog tadi ya? Di Watchdog Image. Baik. YouTube ya? Di YouTube, betul. Nah, kalau dari total wilayah yang Mas Dandi dan tim mungkin kunjungi itu ada berapa wilayah Mas? Total mungkin sekitar 20 provinsian ya. 20 provinsi ya. Dan memang Indonesia terlalu luas untuk bisa dikunjungi semuanya. Betul. Makanya mungkin masih ada beberapa wilayah yang belum sempat didatangi juga begitu ya Mas Dandi. Betul. Jadi ada 20. Luas banget Indonesia ini. Kira-kira bisa jadi 4 atau 5 negara lagi lah. Baik, rute pertama kemana Mas? Tadi mulai dari Jakarta menuju Baduy, Banten. Jadi ke arah barat dulu, lalu dari Baduy baru terus timur. Jadi dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Papua, naik ke utara, ke Maluku Utara, kemudian Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Jadi mengelilingi Indonesia dari timur ke barat, melawan arah jarum jam. Baik, jadi dari timur ke barat, tapi diawali di Cipta Gelar dulu ya, Kasepuhan dulu ya. Dari Baduy. Dari Baduy dulu, Baduy, kemudian ke Baduy Dalam. Baduy Dalam, kemudian ke ini ya, Cipta Gelar itu Cipta Gelar. Ya. Kasepuhan. Betul. Baik. Nih, yang menarik kan membawa peralatan seperti yang Mas Dandi bilang tadi ya, bawa kamera profesional, kemudian ada drone karena membuat membuat visual yang sebaik mungkin seperti itu ya. Jadi pasti kan alatnya nggak mungkin ringan nih Mas Dandi, apalagi dengan menggunakan menggunakan motor. Bisa cerita mungkin ada hal-hal yang menarik yang dijumpai mungkin ketika perjalanan ekspedisi ini dengan membawa begitu banyak peralatan Mas? Ada 18 item baterai yang harus kami charge. Itu jumlah yang harus kami urus, dari mulai baterai kamera, baterai handphone, baterai lampu. Ada 18 item untuk menggambarkan rempongnya. Betapa repotnya ya. Ya kami bawa saja di motor, tadinya membawa 3 dry tank atau 3 tas besar untuk 2 motor. Kemudian dalam perjalanan kami harus ringkas lagi karena makin ke timur makin berat, antar pulau naik turun kapal. Kapal betul. Nah, jadi kami ringkas menjadi 2 motor dan 2 tas gitu ya. Tas besar. Itu belum termasuk laptop dan segala macam yang harus dibawa terpisah karena sudah habis satu laptop karena goncangan motor gitu. Jadi ya kira-kira gambarannya itu, kalau pendengar ingin melihat bagaimana jatuh bangun kami di medan-medan tanjakan dengan alat sebanyak itu, silakan mampir di YouTube. Kalau di YouTube ada behind the scene-nya semua ya, semua sudah kami upload perjalanan di dari semua lokasi. Itu yang belum kami upload hanya perjalanan Sumatera. Jadi semua perjalanan sudah kami upload di YouTube. Jadi mengenai cerita mengenai cerita perjalanannya sudah diupload, gitu ya. Betul. Tetapi kalau filmnya sendiri baru 6 film tadi yang baru 6 dari 33 ya. Dari 33 yang bisa dinikmati begitu ya, Mas ya. Ya. Nah, ya. Ini kan naik motor nih, Mas. Repot sekali ya. Kayaknya. Kenapa nggak pilih naik kendaraan mobil mungkin yang bisa off road gitu ya, yang lebih mudah gitu untuk bisa menghadapi medan mungkin dan dengan bisa membawa peralatan seperti itu. Kenapa harus pilih motor dan motor bebek pula gitu? yang pertama pertimbangannya jelas biaya ya. Saya mulai perjalanan dengan harga bensin 9.300 kalau tidak salah gitu. Tapi bicara soal biaya, ya. Saya potong sebentar, Mas. Ini berarti benar-benar inisiatifnya semua biaya dari Mas Dendi. Betul, kami menabung 5 tahun yang lalu. Oh, baik. Jadi enggak ada sponsor gitu ya, Mas ya? Enggak ada sponsor. Sama sekali enggak ya. Ada sponsor. Jadi, pertimbangan pertama adalah adalah mahal sekali kalau menggunakan kendaraan roda 4 gitu. Yang kedua, sudah mahal jangkauannya terbatas pula ya, karena betul. Kami harus masuk ke pedalaman yang mungkin juga belum ada jalan roda 4 padahal di sana masalah sebenarnya terjadi, bukan tempat-tempat yang bisa dilihat di mobil gitu. Terus yang ketiga, sudah lama hal kami tidak bisa menikmati perjalanan karena kalau Anda naik mobil pasti Anda tidur. Sementara kalau naik motor Anda dipaksa melek dan melihat apa yang terjadi di kanan kiri jalan gitu. Di situ inspirasi muncul, di situ gambaran tentang Indonesia yang lebih utuh bisa kami dapatkan. Di situ suara, aroma, bau dan segala macam itu tercium. Kalau Anda lewat di sebuah tempat dan Anda mencium aroma bau busuk karet, berarti daerah ini punya potensi tanaman karet. Anda lewat daerah di mana tercium aroma cengkeh, berarti ini adalah daerah yang kaya akan rempah dan segala macam. Dan itu bisa jadi radar Mas Dendi dan kawan juga untuk bisa menangkap ketika kita apa mencium, yang akan diambil. Betul. Ketika kita mencium cengkeh atau pala atau mencium amis ikan, dan di saat yang bersamaan kita juga melihat pabrik, kemudian ada konsep NIFE, ada konsep MP3EI, Master Plan Percepatan Ekonomi Indonesia yang dicanangkan oleh SBY dan dilanjutkan oleh Presiden Jokowi. Kita melihat banyak hal yang gak sinkron gitu. Mengapa potensi-potensi lokalnya tidak dikembangkan tapi dideploy industri-industri seperti pabrik semen yang menggusur sawah di Kendeng dan segala macam. Baik. Yang menarik tadi, tidak hanya visual, saya juga sempat mengunjungi website-nya Mas Dendi juga di indonesiabiru.com ya. Itu ya. Ada indonesiabiru.com. Iya, di situ juga ada artikel-artikel yang kita bisa jumpai. Mas Dendi juga sering sekali ada beberapa kutipan yang saya menarik sekali untuk baca, mengambil seperlunya dari alam. Itu gagasan yang tadi yang di awal sudah sempat kita bicarakan ya. Bisa ceritakan Mas, seperti apa? Ya, jadi kita mengambil analogi pan biru bernama bumi tadi, di mana ukurannya justru memungkinkan kehidupan. Ya, dari 8 planet yang kita kenal di sistem tata surya kita misalnya, kita sama-sama tahu bahwa hanya bumi yang cocok untuk kehidupan, untuk mensupport kehidupan. Dia punya oksigen, dia punya air, dia punya atmosfer. Planet lain yang gede-gede malah nggak ada. Betul, itu artinya. Seperti kata-kata Gandhi mungkin, saya kutip dari Gandhi bahwa bumi ini mencukupi untuk mendukung kehidupan manusia, untuk seluruh manusia, tapi bumi ini tidak akan cukup untuk memenuhi keinginan gaya hidup satu orang manusia. Jadi kalau kebutuhan hidup, bumi ini bisa. Tapi kalau gaya hidup, nggak bisa. Nah, sekarang kita tinggal menakar apakah konsep pembangunan, kemajuan ekonomi, kesejahteraan, kekayaan yang sedang kita tumpuk ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup kita menjadi manusia yang utuh dan berbudaya, atau untuk memenuhi gaya hidup kita sebagai manusia, gitu. Jadi, kalau semua pertumbuhan ekonomi, kemajuan, kemakmuran ini untuk mensupport gaya hidup, maka bumi ini nggak akan bisa tahan. Dan sudah banyak studi yang menyebutkan bahwa eksploitasi kita terhadap sumber daya alam dan segala macam ini sudah melebihi kemampuan bumi untuk menerimanya. Apalagi kita memiliki 7,3 miliar manusia yang akan terjadi perebutan pada akses energi, akan terjadi perebutan pada sumber-sumber bahan pangan, akan terjadi perebutan pada ruang hidup. Hari ini headline koran misalnya menyebut bahwa pemodal sudah menguasai lahan di desa-desa. 56% tanah dan properti di Indonesia ini dikuasai oleh hanya 0,2% penduduk. Jadi 56% tanah dan properti dikuasai oleh hanya 0,2% penduduk saja. Baik. Itu berarti yang lain akan mengontrak. Jadi tidak hanya saya, Anda mungkin jadi generasi pengontrak. Baik. Jadi tidak hanya dijumpai di headline, tapi itu juga yang dijumpai Mas Dani dan kawan-kawan di wilayah ya Mas ya, di desa-desa itu. Baik, kita akan bahas. Karena perebutan ruang dan sumber daya alam ini mestinya menjadi concern utama. Dalam 10 tahun terakhir ada 70 orang yang meninggal karena konflik lahan, agraria dan segala macam. Baik, kita akan bahas detail tentang itu. Tentunya apa penemuan Mas Dani dan tim di lapangan, tentunya di wilayah-wilayah di Indonesia yang dikunjungi, tentang konflik dan lain sebagainya. Setelah ini, Sobat Nusantara, nih, jangan kemana-mana, tetap di talk show khusus yang hari ini. Paling nyaman, paling nyaman, anorok anorok. pake lersa aler, lersa aler, aler aler, kong lersa aler, lersa aler, aler aler, kong. Ajeuning odina oreng ajeuna antal ombe sapo angin sarajeuna mancing raja ongku bebejeuna kabileng alako bedena bedena. Ole olang para obnala jere, ole olang nala jere kamadure, ole olang para obnala jere, ole olang nala jere kam. Paling nyaman aja kok lele noro sapale sepaling nyaman paling nyaman noro ana pati noro sapale sepaling nyaman paling nyaman noro ana pati noro sapale sepaling nyaman paling nyaman noro ana pati lirsa lirsa alir alir alir kum lirsa alir lirsa alir alir alir kum lirsa alir lirsa alir alir alir kum lirsa alir lirsa alir alir alir kum lirsa aler aler aler kum lirsa aler lirsa aler aler aler kum lirsa aler. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 20 Ayat 1, masyarakat adat mempunyai hak untuk memelihara dan mengembangkan sistem-sistem atau institusi-institusi politik, ekonomi, dan sosial mereka supaya menjamin penikmatan atas penghidupan yang berkecukupan untuk mereka sendiri dan atas pembangunan, serta untuk secara bebas menggunakan semua tradisi dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya. Ayat 2, pencerabutan atas penghidupan dan pembangunan masyarakat adat harus mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil. Gaung Aman Radio, the voice of Indigenous peoples. Thank you. masih bersama Radio Gaung Aman. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami, masih dengan Mas Dendi Dwi Laksono di topik kita siang hari ini, Indonesia, Ekspedisi Indonesia Biru. Dan tadi sudah Mas Dendi jelaskan bagaimana latar belakang beliau mengadakan perjalanan ini dan misinya seperti apa dan apa kemudian yang dijumpai di wilayah-wilayah yang dikunjungi. Nah, tadi yang menarik seperti yang sebelum kita bahas sebelum break ya Mas Dendi ya, ada penemuan-penemuan di desa, artinya ada penguasa-penguasa yang hanya 0, koma sekian itu yang bisa menguasai kekayaan alam mungkin yang kita miliki gitu ya, dan kita menjadi generasi yang generasi kontrak seperti itu, seperti yang Mas Dendi bilang. Dan dari video-video yang sudah juga beberapa atau film yang sempat saya tonton, contoh mungkin di Samin versus Semen. Betul ya, itu buatan Mas Dendi. Tapi sebelumnya saya mau tanya Mas, itu kan ada dokumenter yang dibuat di tahun 2014. Itu diambil dari mana Mas Dendi dapat? Apa judulnya ya? Yang Samin versus Semen. Oh oke, okay. Itu adalah dokumentasi dari kawan-kawan jaringan masyarakat peduli Pegunungan Kendeng. Mm-hmm. Baik. Jadi mereka sudah memiliki kesadaran, warga sudah memiliki kesadaran untuk mendokumentasikan setiap peristiwa yang mereka alami. Mm-hmm. Baik, dan itu kemudian di match dengan video-video dari Mas Dendi ya, dan ya, menghasilkan betul. Menurut saya itu visual yang luar biasa sekali. Dan saya juga sempat baca ada satu artikel, ternyata Gubernur Jawa Tengah sempat menanggapi tentang video itu. Tanggapannya Mas Dendi gimana? Katanya kurang fair. Iya. Iya, saya enggak ngerti apa yang dia maksud dengan kurang fair tentang video itu. Saya juga heran bagaimana dia menentukan standar fairness. Bagi saya fair dan tidak fair itu contohnya begini. Anda menerbitkan izin industri semen dengan amdal yang bermasalah karena terbukti dua dosen yang menjadi ahli amdal atau saksi ahli yang meringankan di pengadilan ketika amdalnya digugat warga justru tidak turun ke lapangan. Apakah itu fair? Yang pertama. Yang kedua, apakah fair petani yang sedang mengusahakan lahan pertanian produktif untuk menanam saw, untuk menanam padi, jagung, tembakau, dan segala macam membutuhkan air dari Pegunungan Kendeng dan kemudian Gunung Kendengnya diserahkan kepada semen. Yang ketiga, apakah fair bagi Gubernur Jawa Tengah ketika warganya sedang melakukan gugatan amdal di PTUN, pembangunan pabriknya jalan terus. Jadi saya bisa menduga standar fairnya Gubernur Jawa Tengah Mas Ganjar Pranowo ini bermasalah. Sehingga ketika orang yang standar fairness yang bermasalah menjudge film kami tidak fair, ya saya lebih cenderung lebih easy going gitu, karena saya sudah bisa melihat bagaimana orang ini menakar fairness gitu. Dan ya, tapi saya senang karena dengan dia menanggapi begitu, makin banyak orang yang menonton. Sudah puluhan ribu orang yang menonton di kampung-kampung, di kampus-kampus dan lain-lain. Baik, baru beberapa lama mungkin di-upload gitu ya Mas Dendi ya, pasti sudah banyak menuai reaksi juga, termasuk salah satunya yang tadi kita bahas, reaksi dari Gubernur Jawa Tengah. Nah kalau mau lihat di beberapa film, saya nggak tahu ya di film sisa yang mungkin belum di-upload, dari 6 film ini pasti kan rentan atau syarat sekali dengan konflik-konflik yang diangkat seperti itu Mas Dendi ya. Ini Mas Dendi menanggapinya seperti itu, sudah dipersiapkan sebelumnya bahwa pastikan nanti akan ada komentar-komentar berikutnya, atau bahkan mungkin ya kita tahu lah di Indonesia seperti apa Mas Dendi ya, apalagi kalau sudah berhadapan dengan korporat seperti itu pemerintah. Mas Dendi sendiri sudah siap dengan itu? Enggak juga. Maksudnya sudah dipikirkan sebelumnya? Ya, bikin saja gitu. Anything goes gitu. Apa yang akan terjadi berikutnya, reaksi apa yang akan terjadi, saya enggak terlalu pikirin. Karena ya saya kira kamera menangkap fakta lebih baik daripada interpretasi kita kan. Betul. Jadi saya lebih confidence karena kami menyajikannya dalam bentuk audiovisual. Lain halnya misalnya dalam bentuk tertulis gitu, karena akan lebih banyak faktor interpretasi subjektif. Betul. Jadi ya kalau saya sebut bahwa hutan ini gundul dan drone saya terbang di atasnya, ya silakan dibantah kalau ada yang keberatan gitu kan. Itu kalau saya katakan wilayah okupasi tambang batubara sudah memakan satu kampung dan membuat galian-galian bekas tambang yang mematikan 19 anak di Kalimantan Timur. Dan saya punya bukti visualnya, ya saya tidak khawatir dengan apapun secara hukum atau apapun. Betul, jadi sebuah sebuah kejujuran gitu ya Mas ya, ada video yang ditangkap dan memang itu betul-betul kenyataan yang terjadi di lapangan. Iya, tapi betul, dan semua film kami tidak bernaskah, tidak ada naratornya. Semua hanya gambar dan rekaman pernyataan dari warga, orang, ataupun tokoh-tokoh yang terlibat. Jadi saya praktis hanya menjadi alat perekam saja. Tapi mungkin ini bisa menjadi apa ya, salah satu media juga. Ya selama ini kita hanya melihat dari artikel-artikel tulisan, mungkin ya di berita-berita, tanpa saya pribadi ketika melihat bayangannya seperti apa, kenyataan di lapangannya seperti apa, seperti contoh mungkin di video Samin versus Semen itu ya, kita hanya mungkin membaca bahwa ibu-ibu yang menghalang bulldozer dan sebagainya, tapi kita melihat secara langsung bagaimana mereka mengalami kekerasan fisik dan sebagainya. Ini mungkin bisa menjadi membuka mata seluruh masyarakat Indonesia bahwa ada saudara-saudara kita di luar sana yang juga mengalami kekerasan dan sebagainya akibat konflik lahan ini, seperti itu ya Mas Dandi ya. Nah, yang menarik, kita beralih dari mungkin Samin ke video berikutnya yang saya mau coba tanggapi tentang pembangunan atau pembukaan lahan ini sawah seluas 1,2 juta hektar di Merauke. Nah, tanggapannya Mas Dandi ini seperti apa? Sementara kita tahu kalau di Merauke masyarakatnya sebagian besar mengkonsumsi sagu nih Mas, seperti apa Mas melihatnya? Jadi Sepintas ini sebuah program terobosan yang sepertinya spektakuler dilakukan oleh presiden yang baru. Yaitu akan memenuhi swasembada pangan yang tahun 86 pernah kita raih dengan membangun sawah 1,2 juta hektar. Dengan sawah seluas itu diperkirakan 30% kebutuhan beras nasional kita akan terpenuhi. Masalahnya adalah yang pertama, beras itu dibangun, sawah itu dibangun di Papua, di tengah masyarakat yang tidak makan beras. Yang kedua, sawah ini 1,2 juta hektar ini bukan wilayah kelola masyarakat. Jadi jangan membayangkan petani bisa bekerja di sana, tetapi ini dimiliki perusahaan. Di mana orang yang bekerja di situ sebagai buruh. Jadi karena besar, sangat capital intensif, butuh modal besar, maka yang masuk adalah perusahaan. Dan rata-rata pekerjanya pun bukan orang tempatan gitu ya? Ya, betul, karena sejak Belanda membangun sawah pertama di Papua, mencobanya tahun 30-an, kemudian menindaklanjutinya di tahun 53-54 dengan program sawah Kumbe, itu sangat sedikit sekali orang-orang Malin Anim atau orang Malin Dek di Papua yang menjadi petani sawah. Sebagian besar di distrik Kurik misalnya, tempat sawah pertama dengan Belanda, itu yang mengembangkan sawah sekarang ya transmigran dari Jawa atau dari Sulawesi gitu. Dan orang-orang yang sama akan didatangkan lagi dari Jawa dan dari Sulawesi untuk mengerjakan sawah perusahaan di Merauke ini. Jadi kalau Anda sulit membayangkan bagaimana program ini dilihat dari mata orang Papua, mari kita membayangkan bangun pagi di rumah kita di Jawa ini misalnya, tadinya di belakang rumah kita ada sawah, tiba-tiba sudah dipatok besok akan dijadikan lahan gandum. Karena gandum adalah bahan baku untuk membuat roti dan mie. Misalnya. Betul, kita juga makan roti dan mie, kita suka roti dan mie. Tetapi bukan gandum makanan pokok kita. Jadi Anda bisa bayangkan kalau pemerintah kemudian mengubah sawah kita menjadi ladang gandum dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan gandum nasional atau bahkan ekspor. Sementara kita pemakan nasi. Jadi dari sinilah kita bisa melihat bagaimana pemerintah salah konsep dalam pembangunannya. Nah, kalau dikaitkan dengan Samin versus Semen tadi misalnya, sawah produktif di Jawa yang dibutuhkan oleh petani mau dihancurkan menjadi pabrik semen. Orang Papua yang nggak butuh sawah mau dikasih sawah. Mereka butuh hutannya terjaga karena mereka makan sagu. Bahwa generasi-generasi Papua sekarang juga sudah mulai makan nasi, iya. Tetapi mereka mestinya masih punya makanan alternatif. Karena ketika pemerintah terus-menerus mendorong orang Papua, orang Mentawai yang tadinya makan sagu menjadi pemakan nasi, pemerintah sendiri akan kerepotan dengan program Raskin, yeah, pengiriman beras, kemudian membuat tol laut lah apa segala macam. Padahal masalahnya dibikin sendiri gitu. Padahal mereka sudah bisa menghidupi diri mereka sendiri dari alam gitu ya. Persis, orang-orang di Pulau Miangas misalnya, mereka makan talas. Ya, pulau itu jauh sekali di perbatasan Filipina sana. Tapi karena sumber daya lokal, lahan talas segala macam sudah habis, mereka kemudian tergantung pada beras, maka pemerintah harus menyediakan beras. Dan mengkapalkan beras ke Mentawai bukan perkara mudah. Kalau sedang angin musim darat, misalnya ombak tinggi, dia beras nggak nyampe, gudang-gudangnya kosong. Lalu orang yang tadinya tahan memiliki konsep ketahanan pangan dengan makan talas, tapi karena mereka sudah tidak punya talas lagi, mereka hanya berada pada beras, mereka jadi rentan. Kemudian mereka sok-sok menjawabnya dengan tol laut lah, dengan apalah. Jadi mereka menciptakan masalah sendiri dan mereka kemudian berusaha terlihat baik dengan menciptakan solusinya gitu. Padahal masalah akarnya dibikin sendiri gitu. Termasuk ini bagi saya konsep pembangunan yang membuang-buang uang dan energi. Termasuk pembangunan pabrik sagu di Sorong ya Mas Dendi? Iya, dan saya pikir ini logika yang juga aneh begitu ya. Seolah-olah juga benar. Saya juga misalnya mendapat reaksi begini. Ini gimana sih bangun sawah salah, bangun pabrik sagu juga salah gitu. Ya Anda salah kalau menggunakan bahan pangan pokok di upskill menjadi skala industri. Anda bayangkan misalnya katakanlah pabrik sagu di Sorong itu kapasitas produksinya 100 ton per hari. Saya sudah pernah hitung 100 ton itu setara dengan kira-kira 1000 pohon sagu. Jadi setiap hari kalau pabrik itu ingin full capacity berproduksi, dia harus menumbangkan 1000 pohon sagu. Sekarang mari kita lihat di mana kita bisa mendapatkan 1000 pohon sagu setiap hari. Tentu tidak hanya di Sorong, tapi di daerah lain yang akan dikirim. Apakah ekonomis mengirim batang-batang sagu ke Sorong untuk dijadikan tepung sagu misalnya? Katakanlah kemudian setelah jadi, berapa orang bisa membeli? Dengan lanskap Papua yang seperti itu, Anda tidak mungkin bisa mendapatkan harga yang konstan dari titik satu ke titik yang lain. Oke, mungkin di Sorong bisa dengan harga let's say 5.000 per kilo tepung sagu. Tapi begitu Anda keluar Sorong, bagaimana dengan di Nabire? Bagaimana sampai Manokwari? Bagaimana sampai Merauke bahkan? Kan sudah nggak masuk akal harganya kemudian. Akan sama saja dengan mengirim beras dari Jawa. Sehingga konsep produksinya kenapa sih harus terpusat dengan BUMN atau perusahaan swasta yang memproduksi sebesar itu? Kenapa nggak dibangun saja unit-unit produksi dengan skala kecil, di tiap-tiap kampung, di tiap-tiap dusun, dibantu mesin dan segala macam agar produksinya semakin tinggi, tapi hanya katakanlah 300 kilo per hari, seperti yang terjadi di Mentawai. Mentawai juga ada industri pengolahan sagu, tapi tingkatnya rumah tangga. Itu pun saya temukan hanya dua. Itu pun tidak terserap semuanya oleh pasar karena lokasi Mentawai kepulauan dan banyak pedalaman, sehingga walaupun murah di tingkat kecamatan, let's say 2.000 per kilo karena mereka harus menjual di bawah Raskin 3.000 per kilo, tetap nggak bisa terbeli juga, nggak terserap juga itu sagu-sagu. Karena memang untuk menuju ke pusat kecamatan itu ongkos bensinnya juga mahal. Di Mentawai 1 liter 14.000. Jadi kalau kita belanja sagu sekali naik sampah misalnya, Anda harus katakanlah jangan-jangan harus beli minimal 100 kilo supaya impas antara ongkos bensinnya dengan yang dibeli. Nah kalau ini terjadi di Papua, percuma kita punya pabrik sagu dengan kapasitas ratusan ton per hari, tapi siapa yang beli? Oke, kemudian kita kemudian percaya, ini berarti memang endingnya memang bukan untuk melayani orang Papua. Pabrik sagu BUMN di Sorong itu untuk melayani kebutuhan industri food and beverages di Jawa. Karena di Jawa harga tepung sagu 6.000 sampai 8.000 per kilo. Jadi ilusi saja itu bahwa Presiden Jokowi membangun pabrik sagu untuk orang Papua. Jadi dipertanyakan kepentingannya untuk siapa begitu ya Mas Tendi? Persis. Sementara ya ini pangan lokal begitu yang harus disupport dengan unit-unit produksi yang kecil seperti logika planet bumi tadi. Dan ini tidak dikerjakan oleh pemerintah. Baik. Mas Tendi, itu kan di Papua ya, di Merauke atau di Sorong di Papua, yang kita tahu mungkin di Jakarta pun kita sudah sering mendengar konflik-konflik lahan di sana ya, bagaimana kemudian banyak sekali pemanfaatan lahan mereka di sana. Ada hal yang terjadi sama nggak, tidak melulu mungkin tentang sagu, tapi terkait dengan bahan pangan di wilayah lain yang Mas Dendi temui? Sama, di Mentawai juga begitu. Ada proyek energi terbarukan ya, dengan biomasa. Ini juga seolah idenya benar. Nah, ini ekspedisi yang bisa biru gimana sih mau bikin energi terbarukan pun dikritik begitu. Tapi yang menarik adalah, mari kita lihat detailnya. Mereka akan membuat proyek energi terbarukan listrik biomasa dengan bambu. Seluas 500 hektar. Jadi katakanlah di Pulau Siberut begitu ya, untuk pulau sekecil itu akan digunakan 500 hektar untuk menanam bambu untuk biomasa. Tujuannya supaya masyarakat bisa menikmati listrik dan tidak tergantung dengan solar selama ini. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah Mentawai cocok untuk menanam bambu seluas itu? Yang kedua adalah, apa yang akan hilang dari monokultur seluas itu, dari tanaman monokultur seluas itu? Jangan-jangan yang akan hilang adalah sagu dan keladi. Dari pemantauan Mas Dendi lokal tadi. Dari pemantauan Mas Dendi ke sana, sebetulnya cocok atau tidak? Saya pikir tidak cocok. Mentawai itu kok mau energi terbarukan, itu ya mikro hidro. Kalau di sana ada air terjun, ini kita bicara Pulau Siberut ya. Di sana ada air terjun yang bisa digunakan, ada sistem aliran sungai yang bisa direkayasa sedikit di bendung. Sedikit ya. Kalau skalanya besar bendungan malah salah. Jadi kalau kecil malah benar untuk mikro hidro. Itu ada di Mentawai, kenapa tidak menggunakan itu? Ada cahaya matahari yang panas sepanjang tahun, ada pantai dengan ombak-ombak besar yang digunakan untuk juga energi tengah laut misalnya. Mestinya kan ini yang digarap, bukan menanam bambu 500 hektar kemudian dibakar menjadi energi terbarukan. Ini akan menggerus ruang kelola masyarakat dalam hal pangan. Untuk pulau sekecil itu, kalau Anda rentan dengan pangan, ya menjadi persoalan baru. Baik. Saya kira ya banyak yang harus kita evaluasi, Mas. Baik. Tidak ada yang salah sebetulnya dengan pembangunan, tetapi mungkin konsepnya yang harus sesuai begitu ya, Mas Dandi ya. Persis, persis. Nah, yang menarik nih, Mas, mungkin bahas sedikit saja tentang konsep. Saya sempat baca beberapa yang Mas Dandi temui, dan itu menyadarkan saya secara pribadi sebetulnya bahwa konsep mapan sebetulnya antara kita mungkin yang hidup di perkotaan gitu ya, dengan yang di mereka yang di wilayah-wilayah daerah itu gak bisa disamakan. Itu yang menarik sebetulnya ya Mas, artinya mereka bisa hidup sebetulnya mereka sudah mapan dengan mereka misalnya makan sagu sehari-hari, mereka mengelola lahannya mereka gitu. Nah, itu yang tanggapannya Mas Dandi tentang pikiran ataupun konsep seperti itu seperti apa, Mas? Artinya pemerintah mungkin menilainya, atau kita mungkin masih menilai mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan, padahal mereka sebetulnya sudah bisa mampu memenuhi pasokan kebutuhan mereka sehari-hari. Itu gimana, Mas Adi? Ya, yang miskinnya sebenarnya kan kita. Masyarakat di pedalaman itu masih bisa minum air gratis. Kualitas air tanahnya masih bagus. Misalnya dia bahkan bisa minum langsung dari sumber air atau dari sungai yang mengalir. Betul. Kita kan sudah tidak bisa. Sumur kita sudah tidak layak minum. Sungai-sungai kita sudah tidak layak minum. Sehingga kita minum dari pabrik air kemasan. Dan kita tidak merasa itu sebagai sebuah persoalan, karena ya mungkin kita lahir sudah pakai air galon begitu. Kita lahir sudah bepergian dengan membawa air dalam kemasan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita memang lebih miskin. Kita harus bekerja dulu, mendapatkan uang, untuk membeli air. Sementara masyarakat di pedalaman tidak perlu jalan memutar untuk bisa minum air. Nah, ini yang nggak pernah dihitung dalam konsep pembangunan maupun ekonomi manapun. Jadi sistem ekonomi kita sangat mendewakan uang sebagai satu-satunya alat tukar dan ukuran kemakmuran. Sehingga orang yang tidak punya uang, dia nggak miskin. Anda cek semua standar kemiskinannya BPS atau pemerintah. Rumah tidak bersemen dikategorikan miskin. Padahal, menurut saya justru mereka jauh lebih sehat. Mereka tidak perlu membeli apa namanya, pembersih lantai. Betul. Mereka bisa meludah dan ludahnya langsung diurai oleh tanah. Iya. Kan mereka tidak punya masalah dengan itu. maka standar kemiskinannya, apakah mereka perlu ditolong? Ya terserah, apakah mereka merasa perlu ditolong atau tidak? Jadi kita tidak bisa selalu merasa diri sebagai orang mulia dengan sifat-sifat ketuhanan datang menolong, memberikan bantuan, bedah rumah, bla bla bla, padahal sebenarnya kita menumpang popularitas, menumpang proposal di balik proyek itu. Sebenarnya lebih kita yang butuh dibandingkan mereka gitu misalnya. Setelah rumahnya jadi, Anda pasang keramik, ternyata mereka tidak punya uang untuk membeli pembersih lantai. Yang biasanya meludah, mereka meludah saja di lantai itu, kemudian menjadi tempat berkumpul kuman dan serang penyakit. Jadi masalah padahal baru. Padahal ludah itu langsung diurai oleh tanah. Jadi timbul masalah baru. Yang dibangun adalah simbol-simbol fisik yang tidak memiliki kaitan dengan akar budayanya. Anda berikan dia TV dan butuh listrik sehingga kemudian dia sekarang berpikir untuk mencari uang membayar listrik. Padahal sebelumnya mereka tidak punya masalah dengan itu. Jadi ya kira-kira itu ya contoh kecil bagaimana kita sering menganggap orang lain tertinggal sehingga kita merasa terpanggil untuk membantu. Mungkin niatnya memang niat baik, tapi yang biasanya tidak cukup, harus disertai dengan pemahaman antropologis. Betul, baik. Luar biasa, menarik sekali ya Mas ya. Tapi ya menarik, yang ingin saya tanyakan, mungkin setelah ekspedisi Indonesia Biru ini berakhir perjalanannya ya Mas Dandi, apa yang akan Mas Dandi lakukan ke depan, mungkin menjadi bagian dari ekspedisi ini? Ya selama setahun ini mungkin saya akan melanjutkan, meneruskan pelan-pelan untuk menyelesaikan 33 film. Ya, dan itu pasti dinantikan. Karena saya masih punya utang berapa, 20 something filman lagi ya. 27 ya? 27. Ya 20. Oh, lebih dong. 33. Ya, 33 ya. Okay. Itu yang harus saya selesaikan. Jadi ya sambil melanjutkan mencari nafkah, saya pelan-pelan menyelesaikan film. Setelah tahun vakum dari mencari nafkah begitu ya, Mas ya? Sudah tabungannya habis. Nah terakhir Mas Dandi, mungkin apa yang ingin disampaikan ke pendengar kami atau ke masyarakat luas? Apa sebetulnya pesan yang ingin Mas Dandi sampaikan lewat ekspedisi Indonesia Biru ini yang sudah Mas Dandi jalankan? Ya saya ingin dibantu saja menyebarluaskan film-film ini, karena film-film ini bisa memancing diskusi dan perdebatan sosial. Betul. Anda tidak perlu harus selalu setuju dengan isinya atau pandangan perspektifnya, tapi dengan menonton dan ikut menyebarluaskan setelah mendiskusikannya, setidaknya kita bisa memahami bagaimana keragaman orang-orang di Indonesia, tidak hanya soal kepercayaan saja, tapi juga soal sistem ekonomi, sistem budaya, cara pandang hidup, standar kaya miskin, senang susah, bahagia, sejahtera. Semua orang punya ukuran sendiri-sendiri loh gitu. Jadi ya, silakan mari berdiskusi. Baik, baik. Terima kasih banyak Mas Dandi waktunya. Okay, ini percakapan yang luar biasa menarik sekali. Baru 6 film yang kita bisa lihat gitu ya. Tapi gak menutup kemungkinan nanti setelah 27 mungkin sisanya beredar, kita akan mungkin hubungi Mas Dandi lagi untuk tanya-tanya apa seputar penemuan-penemuannya di ekspedisi Indonesia Biru ini. Ya Mas ya. Oke. Kita tunggu film-film berikutnya. Terima kasih. Salam buat teman-teman Mas Dandi ya. Terima kasih banyak waktunya Mas Dandi. Oke. Ya, selamat siang Mas. Selamat siang. Baik, demikianlah obrolan kami dengan Mas Dandi Dwi Laksono. Terima kasih untuk Anda Sobat Nusantara yang sudah bersama dengan saya di 1 jam kebelakang di talk show khusus siang hari ini. Dan semoga apa yang diinformasikan, apa yang disampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk Anda yang ingin melihat secara langsung atau secara visual seperti apa temuan-temuan yang didapatkan oleh Mas Dandi dan juga kawan-kawan di tim Ekspedisi Indonesia Biru, Anda bisa langsung saja kunjungi websitenya di indonesiabiru.com atau juga langsung masuk ke YouTube. Di Watchdog Anda bisa melihat film-film dan juga behind the scene pembuatan dari atau perjalanan dari Ekspedisi Indonesia Biru. Saya Rifai Sumela undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.